Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mayoritas ulama salaf mereka menyatakan bahwasannya hadis ini merupakan sepertiga al-Islam. Hal ini disebutkan oleh al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan kenapa hadis ini termasuk dari sepertiga al-Islam. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya tindakan atau perbuatan manusia terdiri menjadi tiga, yaitu berupa lisannya, yang berikutnya berupa hatinya, dan juga yang berikutnya adalah berupa amalan anggota badannya. Dan niat merupakan amalan hati seseorang. Oleh karenanya, ulama diantaranya Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, beliau menyebutkan bahwasanya seandainya aku menulis kitab-kitab yang terdiri dari beberapa bab misalnya, akan aku masukkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini di dalam bab-bab tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya amalan-amalan tergantung niatnya. Sekarang, apa yang disebut dengan an-niyah? Apa yang dimaksud dengan niat? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya niat adalah al-qasdu lil-amali taqarruban ilallah wa talaban li mardatihi wa sawabihi fa yadkhulu fi hadha niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, niat adalah kehendak untuk melakukan suatu amalan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya. Dan masuk di dalam pembahasan ini adalah niyatul amal dan juga niyatul ma'mulillahu. Kata beliau, pembahasan niat ada dua pembahasan. Yang pertama adalah niyatul amal, niat untuk beramal. Apa yang dimaksud dengan niyatul amal? Niat beramal adalah kehendak di dalam kalbu seseorang untuk melakukan suatu amalan ibadah tertentu. Ini yang disebut dengan an-niyah, niyatul amal. Ketika seseorang dalam keadaan ingin melakukan suatu ibadah tertentu, misalkan seseorang ingin melakukan sholat asr, maka hendaknya diniatkan di dalam kalbunya untuk melakukan sholatul asr. Demikian juga ketika seseorang ingin melakukan suatu perbuatan puasa, amalan puasa, maka hendaknya dia meniatkan amalan puasa apa yang akan dia kerjakan. Apakah amalan puasa wajib ataukah sunnah? Sunnahnya puasa apa? Apakah puasa Arafah ataukah puasa Senin dan Kamis dan lain sebagainya? Oleh karenanya, niyatul amal adalah kehendak, keinginan untuk beramal dengan amalan tertentu. Dan tentunya niyatul amal berada pada kalbu. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan pembahasan yang kedua tentang niat adalah al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til abdu wa ma yadhar. Pembahasan niat yang kedua adalah al-ikhlas lillah, melakukan amalan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niatnya, mengharapkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran darinya, mengharapkan pahala darinya, mengharapkan keriduan darinya. Maka ini adalah makna dari niyatul ma'mulillahu, yakni hendaknya kita melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, segala bentuk amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keriduan dan juga pahalanya, mengharapkan ganjaran dan juga syurganya, maka amalan tersebut adalah amalan yang akan diterima sebagai amalan soleh seorang hamba di sisinya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan suatu amalan ibadah tetapi bukan karena Allah, Tetapi tujuannya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena duniakah? Karena wanitakah? Karena jabatan dan lain sebagainya, maka amalan tersebut akan sia-sia dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang diterbangkan yang tidak memiliki arti apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, Allah taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hadapi amalan-amalan mereka yang tidak karena Allah, amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, "Faj'alnahu haba'an mansura." Maka kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang diterbangkan, yang tidak memiliki arti apapun, yang tidak berfaedah untuk hamba tersebut di dunia maupun di akhiratnya. Wal'iyadu billah. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang ikhlas di dalam ibadahnya, mengharapkan keriduan dan juga pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada seseorang yang mengikhlaskan agama, yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ihsan?" Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada seseorang yang ikhlas di dalam ibadahnya dan jiwa dalam keadaan dia ihsan?" Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya dalam keadaan dia ihsan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak akan bersedih hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, seyogianya kita mengikhlaskan, seharusnya kita mengikhlaskan segala bentuk ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan faedah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala di sisinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafur rahim istaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, amalan-amalan para hamba itu bertingkat-tingkat dan besarnya pahala amalan mereka sesuai dengan apa yang ada pada kalbu mereka dari keimanan dan keikhlasan di dalam amalan tersebut. Dan seseorang yang memiliki niat yang salihah, ketika dia dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan amalan dari amalan-amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan mereka seperti orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul maut, faqad wata'a ajruhu 'ala Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh ada pahala untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah meniatkan di dalam kalbunya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan suatu amalan kebaikan, tetapi kematian mendahulinya, orang tersebut tetap mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan niat yang saleh yang ada pada kalbunya. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita selaku para hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada para hambanya sedemikian besar. Sampai pun seorang hamba dalam keadaan belum melakukan suatu amalan kebaikan, Allah tetap catat sebagai amalan kebaikan untuknya. Dikarenakan amalan tersebut atau dikarenakan dia telah meniatkan di dalam kalbunya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan itu. Sebagaimana juga di dalam sahih, hadis yang sahih secara marfu', "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang sakit, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat untuknya sebagaimana amalan dia ketika sehat dan tidak safar. Seseorang yang sakit, yang biasa dia bisa atau mampu untuk melakukan suatu amalan kebaikan, atau seseorang yang dalam keadaan dia safar, dia dalam keadaan sebelumnya mampu untuk melakukan suatu amalan-amalan kebaikan, tetapi dikarenakan sakit ataupun safar sehingga akhirnya dia tidak mampu untuk melakukan suatu amalan kebaikan yang biasa dia kerjakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apabila seseorang, seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat untuknya sebagaimana dia beramal ketika dia dalam keadaan sehat dan tidak safar. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas hamba-hambanya. Seandainya dia dalam keadaan tidak sakit, seandainya dia tidak safar, niscaya dia akan melakukan amalan-amalan seperti biasanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya pahala yang sempurna sebagaimana dia dalam keadaan sehat dan tidak safar. Seseorang yang biasa sholat berjamaah di masjid, yang merupakan kewajiban atasnya, ketika dia dalam keadaan sakit tidak mampu untuk pergi ke masjid melakukan kewajiban sholat berjamaah, Allah akan catat untuknya pahala yang sempurna. Demikian juga seseorang yang safar tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, padahal seperti biasanya dia sholat di masjid ketika tidak safarnya, maka Allah akan catat untuknya pahala sebagaimana amalan seseorang yang tidak safar. Subhanallah. Dan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang safar dalam rangka berjihad fi sabilillah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ada beberapa sahabatnya di Madinah tidak mampu untuk melakukan jihad bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sakit, dan disebutkan dalam riwayat yang lain karena tidak mampu, tidak memiliki alat untuk berperang atau tidak memiliki kendaraan untuk berangkat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beberapa orang di kota Madinah tidaklah kalian menempuh perjalanan kalian. Dan tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Ya, habasahumul udhur. Mereka terhalang karena udhur. Karena ada uzur, mereka tidak bisa berangkat bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Fi niyatihim wa qulubihim wa sawabihim, pada niat-niat mereka, kolbu-kolbu mereka dan pahala-pahala mereka, sama pahalanya dengan para sahabat yang berangkat berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka dalam keadaan menangis, sangat ingin pergi berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi mereka tidak mampu karena uzur. Mereka sangat ingin di dalam kalbunya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi mereka terhalang. Ya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya segala amalan yang disertai dengan niat yang salihah maka akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan dan keikhlasannya. Dan juga kabar berita yang berikutnya bahwasanya ketika seorang hamba dalam keadaan tidak mampu melakukan suatu amalan kebaikan, tetapi dia mengikhlaskan di dalam kalbunya untuk melakukan amalan tersebut, Allah akan catat baginya pahala seperti orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga niat, peran niat yang sedemikian pentingnya bisa menjadi sebab seseorang akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addaha Allahu anhu." وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia, disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah ta'ala ketika kami melakukan daurah di Yogyakarta, ya, bahwasanya hadis ini berkaitan dengan ad-dain, hutang, ya. Barang siapa yang mengambil harta manusia, barang siapa yang meminjam harta orang lain, yuridu ada'aha, yang dia niatkan untuk menunaikannya, addahallahu anhu, Allah akan tunaikan untuknya. Allah akan memberikan untuknya kemudahan untuk menunaikan hutangnya. Karena apa? Karena niatnya. Niatnya yang baik, yang salihah, yang sangat menginginkan untuk menunaikan hutang-hutangnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan untuknya untuk menunaikan hutang-hutangnya. Tetapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengambil harta manusia tetapi yuridu itlafaha, dia tidak meniatkan di dalam hatinya untuk menunaikannya, dia meniatkan di dalam hatinya, ya, untuk menghabiskan hartanya, tidak ingin mengembalikan kewajibannya berupa hutang-hutangnya, atlafahullah, Allah akan binasakan hartanya, Allah akan hanguskan hartanya. Sebabnya apa? Karena niatnya yang tidak salihah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, sedemikian besar makna niat di dalam kalbu kita. Oleh karenanya, hendaknya kita meniatkan di dalam kalbu kita segala bentuk amalan ibadah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amalan-amalan kebaikan lainnya dan juga amalan-amalan mubah sekalipun. Makan, minum kita, istirahat kita adalah suatu yang mubah. Ketika kita niatkan di dalam kalbu kita melakukan amalan-amalan mubah tadi dalam rangka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kita kepada al-Islam dan iman sampai mati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Aqimish shalah.